Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laisa Fis Sahihain. Bab yang terakhir kita baca melanggar perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibal tihamah bidan fayaj'aluha fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura." Sungguh akan Allah perlihatkan satu kaum dari umatku, dari kalangan umat Islam, mereka pada hari kiamat membawa kebaikan seperti gunung Tihamah. Lalu Allah jadikan kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan. Artinya sia-sia. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada dari kalangan umat Islam. Orang yang membawa kebaikan, namun kebaikan ini sia-sia, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa mereka, Nabi menjawab, "Amma innahum ikhwanukum." Mereka itu saudara kalian. Mereka mengaku muslimin. Mereka dari kalangan kaum muslimin. Wa min jildatikum, dari kulit kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam. Walakinnahum aqwamun, masalahnya apa? Kebaikan mereka itu bisa sia-sia. Masalahnya adalah mereka aqwamun, satu kaum, idza khalau bi maharimillah intahakuha, ketika mereka bersendiri dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mereka melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan tersebut. ketika mereka bersendiri dengan ya perbuatan tersebut, tidak ada orang yang melihat, atau mereka bersama orang-orang yang setipe dengan mereka, mereka melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan, mereka melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ini masalahnya di sini. Ya. Penampilan zahirnya baik. Ya, ketika bersama kaum muslimin, mereka menampakkan kebaikan. Tapi ketika sendiri, tidak ada orang yang melihat. Atau mereka bersama orang-orang yang setipe dengan mereka, mereka dengan mudah melanggar ya, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan para ulama tentang maksudnya. Kepada siapa mereka ini? Ya, kenapa mereka melakukan amalan kebaikan namun sia-sia dengan mereka melakukan perkara yang haram ketika mereka sembunyi, ketika mereka sendiri? Iya. Padahal kan justru orang yang beriman itu ketika mereka melakukan kekeliruan, kesalahan, mereka apa? Tidak terang-terangan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap dari umatku akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat. Artinya mereka yang sembunyi-sembunyi. Namun kenapa dalam hadis ini justru orang yang ketika bersembunyi melakukan perkara yang haram, Nabi mencapnya sebagai orang yang kebaikannya akan sia-sia? Maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini itu dimaksudkan untuk orang-orang munafikin. Untuk orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin menampakkan keislaman zahirnya dengan kaum muslimin, salat, puasa, jihad. Tetapi ketika mereka bersendiri bersama ya kelompoknya, mereka tidak lagi melakukan ketaatan. Mereka tidak lagi menghormati hukum-hukum Allah. Ini orang munafikin. Maka hadis ini ditujukan kepada mereka, orang-orang munafikin. Walaupun di sini disebutkan min ummati, dari kalangan umatku, kaum muslimin. Maksudnya kata para ulama, dari kalangan umatku yang mengaku Islam. Iya. Dan juga disebutkan di sini mereka datang dengan kebaikan seperti gunung, gunung Tihamah. Maknanya yang nampak itu kebaikan padahal bukan kebaikan. Nah, ini salah satu penjelasan dari kalangan para ulama bahwa hadis ini ditujukan untuk mereka. Orang-orang munafikin yang menampakkan kesolehan, kebaikan namun hatinya menyimpan kekufuran, keburukan. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya kecintaan kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulnya. Tidak ada pengagungan terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap Rasulnya. Iya. Sehingga kebaikan mereka tidak dianggap oleh Allah walaupun mereka sholat. Orang-orang munafikin. Walaupun mereka jihad, mereka terbunuh. Sia-sia amalan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan orang-orang munafikin itu fi darqil asfal minan nar, di bagian neraka yang paling bawah. Kemudian sebagian ulama pula menambahkan bahwa hadis ini juga ditujukan kepada mereka, orang-orang yang meremehkan perkara yang Allah haramkan tatkala mereka sendiri. ya. Dia muslim, tapi ketika bersendiri dengan perkara yang Allah haramkan, ia melakukannya tanpa ada rasa takut, meremehkan perkara yang haram tersebut. Iya. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga tertuju kepada mereka. Yang disebut intahakuha. Mereka melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan dengan meremehkannya. Seakan-akan itu bukan perkara maksiat, bukan dosa, hal yang biasa. Tidak ada lagi penyesalan dalam hatinya ketika dia bersendiri dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ada di kalangan kaum muslimin yang mengaku Islam seperti ini, bersama kaum muslimin menampakkan kesalehan, bahkan dia mungkin ya sudah dikenal di tempatnya, di kampungnya sebagai orang saleh, tapi ternyata pada hakikatnya dia menyembunyikan ya kefasikan, ya menyembunyikan keburukan, amalan-amalan keburukan. Iya, tentunya sebagian kasus sudah kita saksikan, yang mana Allah singkap di dunia. Naam. Bergelar ustad, tapi ternyata Allah singkap, ya telah melakukan perbuatan yang keji dengan ya menyamarkan nama dia dengan nama yang lain, nama samaran, supaya tidak diketahui oleh orang. Ternyata Allah ungkap dia pelakunya. Padahal apa? Seorang ustad. Padahal apa? Seorang guru agama. Ya, padahal apa? Imam masjid. Menampakkan kesalehan, tapi ternyata di belakang dia melakukan perbuatan-perbuatan keji. Waliyadzubillah. Maka hadis ini tentunya ya mengancam kepada orang-orang yang semodel itu. Jangan sampai seorang muslim ya menggunakan kesendiriannya, tersembunyinya dia, justru untuk ya menjadi kesempatan dia untuk melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bersama manusia, begitu pula dia bertakwa kepada Allah ketika dia bersendiri. Zahirnya sama dengan batinnya. Iya. Zahirnya menampakkan kesalehan, ucapannya menampakkan kesalehan. Begitu pula hatinya ramai dengan ya ketaatan, kebaikan, bukan hanya zahirnya. Itu seharusnya seorang muslim, dan itulah hakikat takwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Iya. Takwa itu dalam hati. Demikian. Adapun kata para ulama, apabila seorang muslim ternyata di masa kesendiriannya kadang lemah, imannya lemah, kemudian terjatuh kepada kesalahan, dia melakukan maksiat dengan tidak terang-terangan, kemudian dia menyesal, maka tidak terancam dengan hadis ini. Ya, kadang seorang muslim ketika lemah imannya, dia terjatuh kepada kesalahan dan orang lain, atau dia tidak mau orang lain melihatnya, kesalahan tersebut. Dia menyesal, dia bertobat kepada Allah. Maka tidak termasuk kepada ini. Artinya, amalan kebaikan yang dia lakukan tidak sia-sia. Paham ya? Jadi yang jadi masalah adalah, kenapa orang yang disebutkan dalam hadis ini, amalan kebaikannya itu sia-sia. Iya. Dengan melakukan perkara yang diharamkan dengan sembunyi-sembunyi. Tadi maksudnya, ya tadi untuk orang-orang munafikin, ya yang menampakkan kesalehan namun menyembunyikan keburukan, atau untuk orang-orang yang modelnya mereka meremehkan, ya kemaksiatan dan dosa ketika mereka bersendiri dengan kemaksiatan tersebut. Baik. Ini maksud daripada hadis wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Bab adamu adalatil amir. Bab tidak adilnya seorang penguasa, seorang pemimpin. Beliau membawakan hadis dari sahabat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min amiri asharatin illa yu'ta bihi yawmal qiyamah maghlulatun yadahu ila unuqihi atlaqahu al-haqqu au abqahu au baqahu." Tidaklah seorang pemimpin melainkan ia akan dibawa pada hari kiamat, dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu, terikat di lehernya. Tidaklah seorang amir, seorang penguasa, nanti di hari kiamat mereka akan dihadirkan dalam kondisi tangannya terikat pada lehernya. Atlaqahul haq, kebenaranlah yang akan melepaskan dia, atau justru ya yang akan membinasakan dia. Ya, kebenaranlah yang akan melepaskan dia, atau justru kebenaran itu yang akan membinasakan dia. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung ancaman ya kepada para penguasa yang tidak adil. Nah, dan ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan bahwa seorang imam yang tidak berlaku adil dalam kepemimpinannya itu merupakan dosa besar. Ya, ancamannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan dalam hadis ini juga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi penguasa nanti di akhirat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa penguasa ya tidaklah nanti dihadirkan pada hari kiamat dalam kondisi tangan mereka terbelenggu. Ya, diikat semua penguasa. Ya. Dihadirkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Berbeda ya kondisi mereka ketika apa? Di dunia. Mereka bebas dengan kekuasaannya melakukan apapun, bertindak apapun, apa yang mereka inginkan. Namun nanti di yaumul qiyamah, para pemimpin itu tangan mereka terikat. Dan setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadilanlah yang akan menentukan dia. Apakah dia adil di dunia atau tidak? Jika dia seorang yang adil ketika memimpin, maka ikatan tersebut akan dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru kalau dia di dunia tidak adil, menzalimi rakyat, menzalimi yang dipimpinnya, maka Allah akan binasakan dia dengan kezalimannya tersebut. Allah akan binasakan dia dengan kezaliman yang dia lakukan di dunia. Nah, ini ancaman yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa pemimpin yang zalim itu tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasin ra'iyatahu illa harramallahu ta'ala 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya kepemimpinan, lalu dia mati dalam keadaan dia menzalimi, menipu rakyatnya yang dipimpinnya, melainkan Allah akan haramkan kepadanya surga. Dalam riwayat, redaksinya berbunyi, "Lam yarih ra'ihatal jannah." Dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa yang zalim, tidak berlaku adil dalam kepemimpinannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seorang pemimpin yang zalim itu termasuk penghuni neraka yang paling keras siksanya. Yang paling keras siksanya. Sebagaimana nanti akan kita baca pada hadis yang setelahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashadda ahli an-nar 'adzaban yaumal qiyamati man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun wa imamun ja'ir." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling dahsyat azabnya orang yang membunuh nabi seperti kaum Yahudi, atau yang dibunuh oleh nabi, atau dan penguasa yang zalim. Dan penguasa yang zalim. Nah, ini menunjukkan bahwa penguasa yang zalim itu termasuk penduduk neraka yang paling keras siksaannya. Nah, itu beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam dengan ancaman yang keras, yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan dosa besar. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang sangat besar bagi pemimpin yang adil. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi yang diperuntukkan bagi mereka, orang-orang yang adil dalam kepemimpinannya. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, 7 kelompok yang pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Ya. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Nah, ini itu salah satu keutamaan. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Surbul khamr, minum khamr. Termasuk daripada dosa besar adalah minum khamr. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. "Man syaribal khamra fajliduh, summa idza syariba fajliduh, summa idza syariba fajliduh, summa idza syariba fir rabi'ati faqtuluh." Barang siapa yang minum khamr, maka cambuklah. Kemudian apabila dia minum khamr, cambuklah. Kemudian apabila dia minum khamr kembali, sudah 3 kali, fajlidu, cambuk lagi. Summa idza syariba fir rabi'ah, kemudian apabila dia minum khamr 4 kalinya, tertangkap, faqtuluh, bunuhlah dia. bunuhlah dia. Ya, dalam hadis ini Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berdalilkan atau beristidlal mengambil satu hukum, yaitu minum khamr adalah dosa besar. Sudah kita sebutkan di antara sifat atau ciri dosa itu besar, di antaranya adalah ada hukuman badan yang ditimpakan kepada pelakunya. Ini di antara ciri dosa besar, seperti hadis ini, minum khamr. Hadnya adalah dicambuk. Iya. Seperti juga zina, mencuri, itu dosa besar karena ada hukuman yang ditimpakan kepada badannya dengan dirajam, dipotong tangan, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Maka dalam hadis ini mengandung tiga permasalahan. Mengandung tiga permasalahan. Yang pertama, hukum minum khamr. Hukum minum khamr dengan kesepakatan para ulama hukumnya haram, termasuk dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar, dalil keharamannya dengan nas dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari nas Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, azlam, salah satu bentuk perjudian dengan bentuk berhala, iya, wal ansab dan berhala, ridsun min amali syaitan, ridsun, najis. Allah menyebut khamr itu dengan najis. Maka jumhur ulama berpendapat khamr itu najis. Khamr itu najis. Ya, ini jumhur ulama. Najis dalam artian harus dicuci, harus dibersihkan. Benda pakaian yang terkena khamr. Ini mazhab jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Haram tapi tidak najis. Ya, mereka berdalilkan dengan tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci bejana-bejana yang dulu mereka pakai khamr. Gelas-gelas mereka, ya, kemudian bejana-bejana yang mereka pakai untuk menyimpan khamr. Ketika turun ayat khamr, tidak ada perintah dari Nabi untuk mencuci, iya, bejana-bejana tersebut. Adapun dalam ayat tadi, ridsun najis, maksudnya bukan najis yang nyata, tetapi najis secara maknawi, najis perbuatannya. Ini sebagian ulama. Namun jumhur ulama mengatakan najis, ya, harus dibersihkan dan harus dicuci. Najis hissi. Ridsun min amali syaitan. Yang kedua, Allah mensifati khamr itu dengan min amali syaitan, perbuatan syaitan. Artinya seseorang yang minum khamr, ia telah melakukan salah satu perbuatan syaitan. Yang ketiga, fajtanibu, Allah perintahkan untuk menjauhi. Fajtanibu, jauhi minum khamr. La'allakum tuflihun, niscaya kalian itu akan selamat. Allah mengkaitkan keselamatan seseorang dengan menjauhi khamr. Maknanya kalau dia minum khamr, maka dia akan binasa. Kemudian Allah melanjutkan, innama yuridu syaitan. Syaitan itu ingin dengan khamar, dengan judi, itu menjatuhkan kalian kepada permusuhan, saling membenci, ingin menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Nah, ini ayat yang menunjukkan akan haramnya khamar. Yang sebelumnya khamar itu belum diharamkan di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Allah masih melarang kaum muslimin ketika itu hanya ketika sholat, jangan dalam kondisi mereka mabuk. Masih diperbolehkan. Iya, belum diharamkan. Iya. Sebagian atau kaum muslimin meminum khamar. Ya, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Maknanya kalau mau salat jangan kalian mabuk terlebih dahulu. Ini belum diharamkan khamr. Namun setelah turun ayat Al-Maidah, ini adalah ayat pengharaman tentang khamr dan hukum ini sampai ya tentunya hari kiamat. Khamr adalah perkara yang diharamkan. Begitu pula dalil yang menunjukkan diharamkannya khamr, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatub minha haramahallahu fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia lalu dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut, maka Allah haramkan ia minum khamr nanti di akhirat. Di antara minuman ahli surga adalah khamr. Nah, kemudian juga Allah melaknat para peminum khamr. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa ba'i'aha. Allah melaknat khamr. Dilaknat khamr, wa syaribaha, orang yang minum khamr. Wa saqiha, orang yang menuangkan, enggak minum, menuangkannya. Ya, pelayannya. Dia dilaknat, terkena laknat. Wa ba'iha, dan penjualnya. Ya. Wa ba'iha. Saya enggak minum khamr cuma menjualkan, sama, terkena laknat. Wa 'asiriha, wa 'asiraha, yang memeras, yang membuat khamr. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mubta'aha, orang yang membeli khamr. Wa mu'tasiraha, wa mu'tasiraha, dan orang yang meminta untuk dibuatkan khamr. Wa hamilaha, orang yang membawa, membawa saja terkena laknat. Wal mahmul ilaihi, dan orang yang dibawakan kepadanya khamr. Allah melaknat. Ini menunjukkan bahwa khamr ini adalah perkara yang sangat-sangat jelek dan buruk. Rijs, najis, dan min amali syaitan. Maka apabila seorang muslim kok kecanduan minum khamr, tidak bisa meninggalkan khamr, sungguh kondisi yang sangat buruk, sangat-sangat buruk. Naam wal iyadzu billah. Dalam hadis yang berikutnya atau hadis yang lain, Nabi menghabarkan bahwa seorang muslim yang minum khamr, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam hadis Abdullah ibn Amr yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yasrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salatan 40 yawman." Tidaklah seorang dari kalangan umatku, dari umat Islam, seorang muslim minum khamr, Allah terima darinya salat 40 hari. Tidak akan diterima. Iya, salatnya selama 40 hari. Maknanya apa? Seorang muslim ini salat, tetap wajib sholat. Namun dalam 40 hari, ia sholatnya tidak akan diterima. Ya, bayangkan. Ya, betapa besarnya dosa minum khamr. Bukan perkara yang remeh. Nah, itu di antara dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya khamr dan ancaman bagi mereka yang meminum khamr. Kemudian, masalah kedua adalah hukuman bagi orang yang minum khamr. Hukuman bagi orang yang minum khamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man saribal khamra fajliduh." Barang siapa yang minum khamr, maka hukumannya dicambuk. Tertangkap, ya, dia sedang minum khamr oleh penguasa, maka penguasa menghukumnya dengan cara dicambuk. Sekarang berapakah ya kali cambukan untuk orang yang minum khamr? Disebutkan dalam riwayat hadis Anas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan orang yang minum khamr, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulnya dengan pelapah kurma sebanyak 40 kali pukulan atau cambukan. Ya, nah ini ya penjelas dari hadis yang ada dalam hadis ini, bahwa peminum khamr dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Maka setelah itu Abu Bakar pun melakukan sebanyak 40. Namun Umar ketika melihat semakin banyak orang yang minum khamr, Umar menambah cambukannya menjadi 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Itu dikembalikan kepada ya pandangan penguasa, mana yang lebih maslahat, apakah 40 atau lebih dari 40. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Namun Nabi SAW mencambuk orang yang minum khamr sebanyak 40 kali. Kemudian masalah ketiga adalah orang yang berulang-ulang minum khamr. Ya, ketangkap, dicambuk. Minum khamr lagi, ketangkap lagi. Sampai apa? 4 kali. Bagaimana hukumannya? Dalam hadis ini berbunyi, kalau seseorang minum khamr ketangkap oleh penguasa, maka dia apa? Dibunuh. Faktuluh. Dibunuh. Iya. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang minum khamr dan dia ketangkap, tertangkap minum khamr, ya, maka dia dibunuh. Ketangkap dalam kondisi dia sudah 4 kali tertangkap dan dihukum. Maka keempat kalinya dia dibunuh sebagaimana dalam hadis ini. Ya, dibunuhnya karena hukuman had. Masih muslim, tapi dia dibunuh. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan tidak dibunuh. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang minum khamr walaupun tertangkap sudah 4 kali tidak dibunuh. Iya. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad sariba firrabi'ati fadarabahu falam yaqtulhu. Nabi dihadirkan, didatangkan seseorang yang telah minum khamr pada 4 kali, artinya sudah 4 kali dia tertangkap, maka Nabi mencambuknya, memukulnya dan tidak membunuhnya. Nah, menurut jumhur hadis yang kita baca yang dicantumkan oleh Syekh Muqbil di sini, hukumnya mansukh, dihapus. Dulu awal-awal orang yang tertangkap ya keempat kalinya dibunuh. Namun setelah itu hukum ini dimansukh. dimansuh sehingga orang yang minum khamr, ya berapapun dia tertangkap maka dicambuk, dicambuk dan terus dicambuk. Demikian tidak ada hukuman ya bunuh bagi peminum khamr. Baik. Itu saja mungkin yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.